Lipa warna diladeni lari karma hebel guru menang 100 pangadeg alias 100 poe iya. Eta jenengan nandanya terapati paminggir sagara ngalakon antara tapangil lari dunya banda barang karun kanggo mas kawinya tanah kanu gelis tunjung biru. Ayeuna ngalakon antara tapate menang nyata na 100 pangadeg atana pi 100 poe kaligani nyata na eta pati paminggir sagara ras ingat kana purwa daksina purwa kawitan daksina kawekasan anyar penimun jujul punika kaligani eta nyata na lilir nyari patupati paminggir sagara lilir nyaring yang merabangun lilir nyaring yang merabangun mimpen sareya sakedapan bangun impen sare sakedapan ya sakedapan pati paminggir sagaranya tanah ngalakonan lilir ngalakonan nyaring barang brehnya tanah kana pangkonan anak atuetanya tanah dunya banda barang parantos nyampaknya tanah tujuh parahu lamun nyata na uang perak atau saparahu, lamun uang dolar atau saparahu, lamun emas saparahu, lamun berlian saparahu, lamun intan saparahu, barang bakal pecah saparahu, barang-barang nyamuk saparahu. Eta pati pam nyata na pati paminggir sagara ti petapan waru dubur ngaraos bunga amarwata suta bunga gunung amarwatana. Mangsa narita tembalan anapati paminggir sagara peupeueum nuhun kula nyatana nuhun kula bunga marwata suta bunga gunung marwatana nyatana geuning ieu dunya pada barang parantos campak bagja kula bagja hey gelis tunjung biru nyatana urang bakal tinekanan sapaneja. Urang nyatana atuh ieu bakal jadi nyatana atuh ieu sampean bakal jadi puputun kembang kedaton pangeusi hate kula nyatana di petapan waru duhur. Hey, pinutri tujung biru dagoan ya kula bakal datang. Kula bakal masrahkeun nyatana mas kawin. Anu dunya bana barang anu reana tujuh parahu geura dagoan ya kula bakal datang. Bagja, kula bagja notaya papadana yuuuuh. Mual ayam pemanusia nananya tanah nunyanggupan masrakan mas kawin dunya pada barang anu reana tujuh parahu. Nyatana iwal tikula. Hei, Rama Sunan kapidahuan bakal. Prabu Bentang Ayunan jenenganana. Kula nyatana bakal datang. Ya kula calon mantu. Jenengan patih paminggir sagara ti petapan waru duhur. Kula bakal datang, kula bakal masrahkeun mas kawin nyatana kanu gelis tunjung biru. Eta jenengan anak patih paminggir sagara bari lumaku bari lumampa. Mangsa narita nyatana teu eta patih paminggir sagara undurna teh kaliganelar. Ponggawa miang Paramat mageningan pongawa mian angkat ngedek ngedek delayeun tepang. Sarena bilujang tepang, nyanggakeun silaturahmi layang. Nyanggakeun silaturahmi thank you. Jenengan nananya tanah pati paninggir sagara undur ratu ye nyata na tiara rata galampu yang tinaka ratu naki gedeng si cengek ngagiring kendunya banda barang anureana tujuh parahu sampai ngalakunan ngaguru diulung-ulung sampai ngalakunan siawa diawang-awang besok bakal dungkap nanya tanah tu ye kau jungkan cie. Eta jenengan nanya tanah jimat nyata atanah punya tanah dunia pada barangan doreana tujuh parahu. Dunia karun atanah punya tanah barang karun. Ari barang karun teh barang nudi pungkir kunu gaduh nanya tanah bakal ayah nu mumpul nyata ku si kelung jenenganana kumpul na atu iyo di karatun haki gede si cengek biarara tegalampu yang iya ayin atun dalam pananya tanah api jenenganana pati paminggir sagara ngagiring kenya tanah tudunya bada barang sampai ngalakunan ngagimung mana ngaguru sora ngaguru diulung-ulung sora sea diawang-awang ngaguru na eta parahunya tanah mawan dunya bada ayeuna adat wantu carita poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan bulan diganti ku taunan nyatana dapugari carita teh nyatana ye di alus-alus sangkana payus nyatana direka-reka sangka jiga atuh eta jenenganna nyatana dunya banda barang ayeuna barang dungkap nyatana ka ujung pasar kemis digiring ke nyatana tuyuku pati paminggir sagara kali gane cop kadenge tes karasa aku pati paminir sagara nyata na sora nusurak ambal-ambalan iya. Nyata na pati paminggir sagara nyata na barang cop ngadengit barang tes karasa nyata na atu ye sora nusurak ambal-ambalan. Kahiji nyata na nusurak ambal-ambalan lan kadua di barengan nyata na kusorak tatabahan nyata na tujuh bangunan kadalapan kabuyutan. Under dayuh oyak nagara itu kayanana sora wayang nanya tana tata lu sora reog na tata lu sora trompet na tata lu sora renteng nyata na api gambang jeng samarang pun gitu deh sora angklung lejeng calu mana ngaguru. Eta tembalan anak pati paminggir sagara kaligane pok ngandikan dinasar beti ngati botalan kalisan kang adamu tembalan pati pamikir sagara papa i boam yusaha nuker ngalakunan boga gawe boam bet dedet balakurawa balakaula hamba rakyat kuat kasurak ambal-ambalan kuatkan nyata na atu pati saruit sorak gegap gempita dimana inu boga gawe saha inu boga gawe nyata na kuat ener dayuh wayangnya nagara kula pantas na ke dimana didahukan nyata na kula pantas na dimana direndengkan rejeng nugelis tunjung biru. Pantas na kula lamun di nyata na di boga gaweken boga gaweken sukan-sukan bayar bunga-bunga ti kula bagja nu taya padana bagja keur kula bagja. Gelis tunjung biru. Nyata na calon puputon kembang kedaton. Atau nyata na keur hate kula jenengan pati paminggir sagara bagja dike di mana nyata na urang patapang patabung lawu di mana urang nyata na dijatuhkeun tetapi di mana urang nyata na didahukeun ya kula bakal datang kana panggonan sampean bakal masrahkeun nyata na mas kawin dunya bana barang anu reana tujuh panahu. Eta pati paminggir sagara ngagrendeng dina manahna atu barang ngadangu nyatana eta soranu ngadang nyatana soranu keur ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar atu mangsa narita eta nyatana pati paminggir sagara keur ngalakonan lumaku keur ngalakonan lumampa ngagiring gendunya banda barang nyatana anjog atuh ieu ka ujung pasar Kemis barang dungkapna ka ujung pasar Kemis teh nyatana keur lumaku keur lumampa ingkeun teundeun batan peuyeum teundeun batan peuyeum teundeun dihandeuleum sieum tunda dianjuang sian teundeun geus sansampeureun cak tunda urang geus sadalaun paranti nyokot ninggalkeun paranti nyokot ninggalkeun. Para bapak pamiarsa anu mulia atuh dina carita Prabu Bentang Ayunan urang cak juang tunda sakeda ngarerekeun ka tineung saheulaan kumaha gletuk batuna kumaha gujubar caina dina jalana carita jalana lalakon anu nuju di garang urang angko antos kanggo acara salajengna cak urang juang tunda ngarerekeun ka tineung saheulaan. Thank you. ngaparan udah panjang ya pangampura. Ampura sapa panjang na galuran ucan canung tunga caritan ucan laksana. Ucan laksana. Cuang tugen galuran uka pungkur mapai carita nuka tunda baheula jenengan anak atuy di ujung kanci Prabu Bentang ayunan lut kerna lakunan moga gawe gede ayeuna nyatana atuy bakal kadungkapan nyatana ku Patih paminggir sagara nyatana ti patapan warudu. Eta pati paminggir sagara nyatana atu yang ngebantun dunya banda barang anu reana tujuh parahu. Ayeuna barang dungkapna nyatana ka ujung pasar kemis teh kaligane. Eta nyatana pati paminggir sagara nyatana beungeutna beureum atu ye panon bolotot waos ka kerotan da amarah ka gila-gila marga nu jadi lantara. Nyatana atuh ieu aya beja ieu nanukeur ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga ti. Jenenganna Prabu Bentang ayunan nyatana ngadahukeun nu geulis ditunjung biru ka Raden Saripali. Eta patin paminggir sagara. Nyatana tuyuh katingali panon bolotan tuawas kakeron tanda amarah kagila-gila. Peta pati paminggir sagara nyatana mangsa narita atuyuh dunya banda barang anureana tujuh parahu nyatana sampe atu ditinggalkan di ujung pasar kemis. Jabakang atu yang ngadatangan ke ujung kanci karena karatona Prabu Bentang ayunan atu etanya tanan lumakun nabari ngagidir nyatana ngabrag-brag lulumpatan. Pati paminggir sagara ngabrag-brag lulumpatan tekalikan elar ponggawa miang barabat ma ponggawa miang akat ngedek tak ngedek dayu. Lalaki mah di kolong langit, lalanang mah di kolong jaga. Paminggir sagara nafsu nang kuduk-kuduk amarah teka wadahan ayeuna ngabrag-brag tak lulumpatan. Tak dijen sisingkalan bubur ujung tadi patapan. Eta pati paminggir sagara kuda-kuda tak kabuang ngabrak-brak tak lulumpatan. Sagaranya tanah yena datang aku ya ke ujung kanci palikane pluk ngadungku pluk ngadungku blak nangkarak sang kilang ketiga ngerak tapak tak tak nyelepok sagede samak sagede samak. Dijen sising kalan, tak sising kalan. Utan hur digambul kuta pendek didupat. Sisiri ti barang bijil ti barang bijil. Jenengan nanya tanah pati paminggir sagar barang dungkap nanya tanah kanakara tona Prabu Bentang Ayunan. Katinggalinya tanah balakorawa balakaulah hambaraya terngalakunan surakambalambalan. Tata behan tujuh bangunan kadalapan kabujutan sami muni muni sadaya. Adat wantu ayat yo maes pati. Nyata nak kerengalakunan buka gawe gede. Tembalanan nyata nak tuye pati paminggir sagara. Kaligane sesentak bari sesengor bari cumeluk nyata nak tuye kak Prabu Bentang Ayunan tembalan pati paminggir sagara. Papa iya. Yuuu. Lamun kitunya carana nyata nang hina ngahampas ya kakula. Yo pinutri tunjung biru. Ya kula patih paminggir sagara nyata na datang kana panggonan sampean. Erek nohonan janji. Ya kula nyata na mawa dunya pada barang anu reana tujuh parahu nyata na kermas kawin nyata na kasampean. Tapi nyata-nyata gening ayuna nyata na sampean parantos didahukeun. Geus ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga ti. Coba. Nyatana Sunan Kapidahuan bakal Prabu Bentang Ayunan coba rek kumare ka pandayana. Barang coba dengetes kalasa nyatana ku eta pinutri. Pinutri teh ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat. Duh teuing ponggawa. Naon sampean aya naon aya naon geus ieu sampean nyata ayeuna ge mahaok bari gegembor nyata sasentak bari sasongor duh tapi paminggir sagara sarebu ampun katilu manuhun bae nya Sunan Dipati pati paminggir sagara yo. Rek naon guna rek naon gawe sampean ayeuna dungkap kana panggonan ragawaki. Ya kula nyata nempati paminggir sagara rek naonan janji nyatana ka sampean. Duh helas nu tayar tina helas nu tayar tina. Sampean nyatana lamun bener teh mawa-mawa harta mawa dunya. Kanggo mas kawin karagawaking dina danget ieu parantos helas nu tayar tina marga nu jadi lantaran. Sampean teh ye luncalin ciluncat mulang udar tina tali gada kumaha tajangjian sampean rejeng raga waking nyatana apan sampean teh parantos dipasian tempo teh tilu bulan tilu dinten sobayena gerah di emotku sampean gerah di etangku sampean ya Sunan Dipati yo pinutri kula ngayakeun dunya banda barengnya tanah ati memang satadina kula nyanggupan nya tanah tilu bulan tilu poe tapi ayeuna nya tanah kula datang kana panggonan sampean nya tanah tinu hitungan kula nya tanah tilu bulan nya tanah 10 poe itu wajar wajar naon sababna sebab ngayakeun dunya banda barang teu gagabah ngayakeun dunya banda barang nya tanah teu sembarangan aduh Ragawaki ngarti, Sunan Dipati ngarti. Numatak Ragawaki kuaya nangayakeun saembara balabar kawat nyatana ieu. Sing saha nu nyanggupan nyatana masrahkeun dunya banda barang kanggo mas kawin nyatana tujuh parahu. Dina waktu tilu bulan tilu dintan raga waking bakal ngabdi kaita lalaki bakal ngabula kaita jajaka tapi ayeuna mah sampean duh duh geus lain hatna geus lain benerna sanajan sampean nafsu ngagudug-gudug sampean nyatana sasantak sasengor moal aya artina moal aya artina ieu lamun kitu nyatana muara cicing nyatana di podaran nyatana sampean ya gerak tampanan dampal pandangan kula peta barang coba dengetes karasa nyatana pati paminggir sagara nyatana atu ya sumbar sumbar kamaningan majar mane rek merangan majar mane nyatana rek modaran atu ya kaligane nyatana coba dengetes karasa ku Prabu Bentang Ayunan Malanana Prabu Bentang Ayunan iu Sunan Dipati Pati Paminggir Sagara sampean nyatana ayeuna ulah loba cocot nyatana sampean ulah loba bacot lamun kitu nyatana iu urang cuang ogol begalan pati cuang nyatana cuang teangan kulit tuipis cuang teangan nyatana tulang nurenggang Atueta nyatana jenengan anak pati paminggir sagara adat nu napsu ngagudug-gudug adat nu nyatana amarah teu kawadahan. Kaligane ngabeberkeun cacabok sagede ampi-gampi. Sampai ngalakon boroboy cucuk dadapan sampai boroboy kunang-kunangan. Ayeuna bakal merangan nyatana atueta Prabu Bentang Ayeuna. Kaligane nyatana atuh yeun nibankeun dampal panangan. Prabu Bentang Ayunan rek ditampiling gapit rek dicamuk rangkap rek disepak rek didupa rek dibebet-bebetkeun kaligane koleang ganjrang eta pati paminggir sagara mangsa naritan nyatana api kaligane nyepak kaligane ngadupan nafsu ngagudug-gudug aparat kekawadahan Prabu Bentang Ayunan sejadi tampiling gapit dicabok rangkap disepak didupak lengket jerang ditampiling gapit dicabok rangkap disepak didupak lengket jerang tut gantung atuh Tunggu di tarung kenangan Cakang di bentar keningan Cocok-cocok keningan Pas segi bantingan Kuntian lepas yang kocak Mengcanan takal gede di sepak Di rumah kolek Gajarang kolek Gajarang kolek Gajarang Eka nyata nampak Pati paminggir sagara merangan Api Prabu Bentang Ayun Sampai ngalakonan nyata nampak tinggal dung Sampai ngalakonan patinggal gan Bala korawa bala kaulan wayan nyatana eta di alun-alun teh nyatana kalayan atuh ieu. Tatabuhan tujuh bangunan sampe ngalakonan sirap jajap lir ibarat gang ka tinjak marga nu jadi lantaran nyatana atuh ieu nu ngalakonan boga gawe. Jenenganana nyatana Prabu Bentang Ayunan ngalakonan perang galungan ieu. barang nyata na tu eta jenengan anak Prabu Bentang ayunan keur ngalakonan perang galungan. Rejeng pati paminggir sagara barang breh katingali aku nyata na ku Raden Saripali. Tembalan na Raden Saripali waduh. Ponggawa ayeuna nyata na ye sampean. Jeng raga waking tandingan na jeng raga waking layar. Marang cop kadenge teh sakarasa nyata ku pati paminggir sagara. Kali kana teh malang pati paminggir sagara. Popo ieu. Yeah.